bukan salahmu dan bukan pula salahku. Cinta yang suci berpisah untuk selamanya. Jurang pemisah begitu cepat berlalu di antara kita. Awan yang hitam, malam pun semakin pekat. Hati yang luka tertusuk cinta yang suci. Mengapa cepat semua ini kan terjadi di antara kita? Untuk apa lagi? Untuk apa lagi kau tangisi dengan derai air mata? Tiada guna lagi, tiada guna lagi kau sesali hari yang telah berlalu. Awan yang hitam, malam pun semakin pekat. Hati yang luka tertusuk cinta yang suci. Mengapa cepat semua ini kan terjadi di antara kita? Untuk apa lagi? Untuk apa lagi kau tangisi dengan derai air mata? Tiada guna lagi, tiada guna lagi kau sesali hari yang telah berlalu. Aku menyayangmu, ku mencintaimu, masih ku ingin hidup dekat denganmu. Namun segalanya kini telah terjadi, kedua orang tangisi dengan derai air mata. Tiada guna lagi, tiada guna lagi kau sesali hari yang telah berlalu.